Mitra bisnis, rusaknya trafo gardu induk di Cibinong Bogor menyebabkan pemadaman bergilir harus dilakukan terhadap rumah tangga maupun industri yang ada di area Bogor, Depok, Sukabumi, Cianjur, dan sebagian Jakarta. Untuk perbaikan trafo, PLN membutuhkan waktu 35 hari. PLN menghimbau industri dan pengusaha agar mengurangi pemakaian listrik hingga 50% dan diseimbangkan dengan genset. Malah kalau bisa, seluruhnya pakai genset. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat kelistrikan Fabi Tumiwa. Pak Fabi, apa komentar Anda soal ini? Memang kan dengan adanya trafo yang terbakar itu, beberapa kawasan mengalami defisit pasokan listrik ya, karena memang listriknya tidak bisa disalurkan ke kawasan itu. Nah, jadi memang untuk menghindari terjadinya pemadaman secara total, karena ini kita sistem interkoneksi ya, beban kekurangan tadi itu, jadi defisit pasokan listrik itu memang harus dibagi. Nah, tetapi dengan mengurangi pemakaian listrik tadi, dan khususnya memang disarankan kepada pelanggan industri untuk keluar atau mengurangi pemakaiannya atau mengganti sebenarnya konsumsi listriknya atau suplai listrik yang didapat dari PLN dengan misalkan dia menggunakan sumber pembangkit sendiri, misalnya dari genset tadi, ada konsekuensi terhadap operasi dari baik itu pabrik ya atau bisnis yang ada. Memang kalau kita lihat yang kelompok inilah yang memang biasanya diminta lebih awal ya, karena konsumsi listriknya relatif besar. Khususnya pusat perbelanjaan ya, perkantoran, pusat perbelanjaan yang memang konsumsi listriknya itu cukup besar, baik siang maupun sore hari dan malam hari. Jadi memang biasanya pusat perbelanjaan itu yang pertama kali diminta. Jadi pada waktu, khususnya pada waktu beban puncak ya, ketika kebutuhan listrik itu mulai meningkat pada setelah pukul 5 itu kan, memang biasanya pastinya ada ketidaknyamanan, tapi kalau buat pengusaha jelas ada biaya tambahan kan yang harus dikeluarkan. Ya, kondisinya seperti itu. Saya bisa mengatakan ini tidak fair untuk semuanya. Dan memang mekanisme yang ada sekarang ini terus terang tidak memadai. Ya, misalkan kompensasi bagi pelanggan itu 10% dari tagihan listriknya jika mengalami pemadaman, kalau saya tidak salah, 3 kali 24 jam secara berturut-turut. Nah, aturannya seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah agar pelayanan publik kita ini bisa selalu prima, Pak, seperti layaknya negara maju? Ya, yang pertama harus dibangun infrastruktur listrik yang memadai. Kondisi hampir sebagian besar infrastruktur listrik Indonesia itu memang tidak begitu baik. Misalnya yang kemarin terbakar itu, trafonya itu kan sebenarnya sudah dibangun cukup lama, udah hampir berusia 20-an tahun. Jadi memang harus diganti atau diperkuat lagi. Nah, ini realitas yang harus kita terima. Maksudnya bukan diterima, artinya realitas ini yang memang seperti itu adanya. Nah, tentunya kan tidak hanya sekedar diterima saja realitas tersebut, tapi memang harus ada usaha keras khususnya dari pemerintah ini untuk memastikan bahwa infrastruktur listrik itu memang handal. Nah, ini yang harus dilakukan adalah menambah pembangkit baru, melakukan modernisasi jaringan transmisi dan distribusi. Khususnya yang kalau kita lihat kejadian akhir-akhir ini kan banyak di sisi distribusi. Jadi ini memang yang harus diperkuat. Ya, itu gardu-gardu tegangan tinggi, tegangan menengah, ya, trafo-trafonya itu harus selalu di upgrade mungkin ya, sehingga sesuai dengan kondisi yang sekarang ya, baik itu kondisi supply maupun bebannya. Dan memang mau nggak mau, suka nggak suka, untuk jangka pendek kita harus lebih rasional menggunakan listrik. Rasional menggunakan listrik itu memang ya, kalau tidak perlu pakai listrik ya jangan pakai listrik gitu. Kalau bisa berhemat ya harus berhemat. Ini untuk semua golongan, karena kondisinya memang kita bermasalah gitu. Kalau saya berkali-kali sudah menyarankan, dibentuklah semacam komite yang tidak hanya ad hoc, kalau bisa ada permanen ya, yang memang semacam badan regulator yang melihat kehandalan infrastruktur ini. Sebenarnya badan regulator ini tidak perlu berdiri sendiri ya, karena di Kementerian SDM, di Dirjen Listrik itu juga sudah ada fungsi itu. Hanya memang tidak terlalu fokus dan tidak terlalu transparan gitu, bagaimana fungsi-fungsi itu dijalankan. Nah, menurut saya ini perlu, termasuk kita lihat dari berbagai kejadian yang ada, sangat sedikit kita lihat respon dari pemerintah. Nah, padahal yang bertanggung jawab terhadap penyediaan infrastruktur itu harusnya pemerintah sesuai dengan undang-undang. PLN memang bertanggung jawab dalam konteks usahanya, wilayah usaha. Tetapi memang kita tahu juga ini permasalahan juga banyak yang berkaitan dengan investasi, kemampuan pendanaan untuk melakukan investasi tadi, juga terkait dengan masalah tarif, ya, masalah subsidi. Jadi dalam jangka pendek menurut saya juga yang perlu diselesaikan itu masalah tarif tadi, masalah tarif dan subsidi. Ya. Selama tarif dan subsidi itu, selama tarif masih terus disubsidi dan untuk menekan subsidinya itu juga kelayakan usaha dalam arti PLN misalnya ya, tingkat marginnya itu dibuat rendah. Itu nggak akan sustainable karena kemampuan kemudian PLN yang diberikan tugas untuk melakukan elektrifikasi ini itu jadi sangat rendah kemampuannya untuk membangun fasilitas infrastruktur untuk listrik. Nah ini yang harus dibenahi segera menurut saya. Jadi ada dua hal tadi ya untuk rangkum. Yang pertama dibuat semacam komite permanen yang bisa melakukan pengawasan secara terus-menerus ya terhadap infrastruktur. Yang kedua itu memang masalah subsidi listrik ini harus dibenahi. Tarif dan subsidi listrik harus dibenahi sehingga memang menciptakan ruang yang lebih besar kepada PLN untuk melakukan investasi. Kalau sekarang ini dengan naik tarif itu PLN tidak terlalu diuntungkan sebenarnya. Yang untung itu lebih pada pemerintah. Karena biaya produksi PLN itu tetap sama, tapi yang berubah itu tarifnya itu di bawah biaya pokok produksi. Yang diuntungkan adalah pemerintah dengan berkurangnya nilai subsidi yang harus diberikan. Demikian pengamat kelistrikan Fabi Tumiwa. Saya Wendy Lim.